Kemudian untuk bahasan yang kedua adalah membahas kitab tasrif. Kitab tasrif telah kita pelajari sampai halaman berapa? Halaman 25 sudah selesai ya? Kayaknya sudah selesai semua ya. Jadi 1 sampai 10, perubahan 1 sampai 10 sudah kita bahas nama-namanya, bagaimana cara membentuknya. Dari kalimat yaf'alu, dari kalimat fa'ala, yaf'alu, fa'lan, fa'ilun, maf'ulun, if'il. Tadi apa? Fa'ala yaf'ilu ya? Fa'ala yaf'ilu, fa'ilan, fa'lan, fa'ilun, maf'ulun, if'il, la taf'il, maf'ilun, maf'ilun, mif'alun. Fa'ala jenis fi'il madhi. Yaf'ilu fi'il mudhari. Fa'lan masdar. Fa'ilun isim fa'il. Maf'ulun isim maf'ul. Kemudian if'il fi'il amr. La taf'il fi'il nahi. Larangan. Kemudian maf'ilun maf'ilun isim zaman dan makan. Mif'alun isim alat. Terakhir kita bahas mif'alun. Hanya saja dari isim alat ini ada bentuk-bentuk yang lain. Tidak semuanya mif'alun. Nah, di situ ada mif'alun. Nah, seperti fataha yaftahu miftahun, kunci. Miftahun, alat untuk membuka, kunci. Min syarun, geraji. Mikrodun, apa, gunting ya. Miknasatun, ada bentuk lain pakai tak marbutoh, mif'alatun. Miknasatun, mistorotun, dan mimsahatun. Latihan yang ke halaman ke-26 sudah dibikin belum? Ada PR enggak? PR-nya halaman 24 ya. Iya. Membuat dari fi'il madhi, fi'il mudhari, isim fa'il, isim maf'ul, fi'il amr, fi'il nahi, isim zaman. Kita kerjakan sama-sama saya di sini ya, biar agak nyingkat waktu. Pertama adalah kotala, artinya apa? Telah membunuh. Kotala fi'il madhi, artinya telah membunuh. Fi'il mudhari'nya apa? Yaqtulu. Fi'il mudhari'nya adalah yaqtulu, pakai dhamma. Masdarnya kotlan. Kemudian isim fa'ilnya adalah kotilun. Ada juga di sana kotilun ya, pakai ya. Ada kotilun, ada kotilun. Bisa nulisnya ya, tinggal nambahi saja cara penulisannya. Kotilun. Kemudian isim maf'ulnya maqtulun. Maqtulun. Kemudian fi'il amrnya uqtul. Kemudian fi'il nahinya la taqtul. Kemudian maqtalun, maqtalun, miqtalun. Ini mungkin bisa ya, kita kumpulkan sajalah PR-nya ini karena sudah dikerjakan di rumah. Udah ya, sebagian besar sudah. Yang kemarin sudah. 3 nomor. Nomor 3 terakhir. Yaitu pekerjaan rumah. Tidak dilihat di kamus. Tidak ketemu. Yang 3 nomor terakhir. Oh, belum dikerjakan. Barakallahu fiik. 6 itu nanti PR-nya nanti kita bahas nanti. Kemudian yang ke-26. Ke-26 belum ya ini ya. Coba kenali wazan kata-kata berikut ini, kemudian sebutkan namanya. Ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 14 kali 3. Kali berapa? 14 kali 3. Berapa? 40. 42 tambah 2 tambah 1. Oh iya, 14 ya semuanya ya. 42 dibagi berapa ini? Dibagi berapa ini 42? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. 16. Empat belas. Berarti berapa itu? 33 ya. Hasan Afadol, 1 sampai 3. Ya, disebutkan wazannya kemudian namanya. Disebutkan namanya aja, bukan namanya. Disebutkan namanya saja. Coba kenali wazan kata-kata berikut ini, kemudian sebutkan namanya. Salimun, isim apa? Sebentar, Pak. Dari sana. Sudah dijawab. Salimun, isim, fa'il, na'am. Ayo ditulis isim fa'il. Kemudian yashhadu fi'il mudhari. Nah, majruhun isim maf'ul. Salimun artinya apa? Yang selamat. Yashhadu akan menyaksikan, majruhun yang dilukai, majruh yang dilukai. Isim fa'il, fi'il mudhari, isim maf'ul. Naam. Selanjutnya, Taufik. Yahsabu. Depannya ya loh. Tidak ada isim mudhari. Fi'il ma. Fi'il na'am. Fi'il mudhari. Barakallahu fikum. Yasabu fi'il mudhari. Bagus. Kemudian mangkusun isim maf'ul. Na'am. Isbir. Sukun loh. Masdar enggak pakai sukun loh. Yang pakai sukun fi'il. Fi'il amr, na'am barakallahu alaikum. Yaksabu artinya sedang mengira atau menghitung ya. Sedang mengira atau menghitung. Fi'il mudhari'. Mangkusun isim maf'ul, artinya yang dikurangi. Isbir, bersabarlah dalam menuntut ilmu dan yang lainnya, perlu kesabaran. Isbir ala ma yakulu. Fi'il amr. Kemudian selanjutnya Andi, antum. Hamida fi'il madhi, naam. Nasrun masdar, naam. Mirsamun isim alat. Hamida fi'il madhi, nasrun masdar, mirsamun isim alat. Artinya apa Hamida? Telah memuji. Nasrun, pertolongan. Mirsamun, mirsamun apa mirsamun? Pen, pensil ya. Mirsamun pensil. Selanjutnya Abu Umar. Maridho fi'il madhi, na'am. Isim, isim fa'il, sujudun. Isim fa'il, mantap. Isim fa'il itu ada liftnya ke atas. Ah, isim fa'il ada lift. Hah? Sujudun, tidak ada mimnya. Naam, sujudun lewat. Maktalun isim zaman atau makan. Naam. Sujudun apa sujudun? Sujudun apa? Siapa yang tahu? Betulah. Sujudun isim fa'il. Jadi antum Pak. Sujudun sajada yasjudu. Ah. Abu Nafisa, sujudun. Apa? Masdar. Na'am barakallahu fikum. Masdar di sini ya. Artinya sujud ya. Maridho fi'il madhi. Sujudun masdar. Sujud artinya maktalun isim zaman makan. Alat atau tempat pembunuhan. Nah. Maridho artinya telah sakit. Ya, maridho telah sakit fi'il madhi. Nah, selanjutnya tiga kalimat atau tiga kata yang lanjut. Jadi, antum. Al-akhiru isim fa'il, na'am. Mansuhun isim maf'ul, mansuhun. Ya'muru fi'il mudhari, na'am. Al-akhiru yang akhir isim fa'il, mansuhun nasih yang dihapus ya. Nasihun, mansuh, yang dimansuh, yang dihapus. Ya'muru akan memerintah. Kembali ke kanan. Antum di. Makbulun. Isim. Isim maf'ul, na'am. Barakallahu fikum. Kadibun ada alif loh. Ingat kalau ada alif, masdar enggak ada alifnya. Huruf kedua enggak ada alifnya. Lihat masdar sujudun, fa'lan, khusbanan, enggak ada alifnya. Apa yang ada alifnya? Kadibun kan sama dengan salimun tadi. Sudah ditulis belum salimun tadi? Eh, isim apa? Isim fa'il. Ah, ada fa'il. Nah, gitu ada alifnya. Fa'ilun, kadibun, salimun. Ah, isim fa'il. Naam. Terus naam isim maf'ul ya. Makbulun isim maf'ul, kadibun isim fa'il, mahfudun isim maf'ul. Makbulun apa? makbul, yang diterima. Kadibun yang berdusta. Kadibun yang berdusta. Kemudian mahfudun yang terjaga, terpelihara. Mahfud. Mahfud itu artinya yang terjaga, terpelihara. Atau yang dipelihara gitu ya. Bisa. Tiga kata yang selanjutnya. Antum. Qara'a fi'il madhi. Na'am. Yaj'alu fi'il mudhari'. Na'am. Lazimun. Na'am, isim fa'il. Barakallahu fikum. Qara'a fi'il madhi. Yaj'alu fi'il mudhari'. Lazimun isim fa'il. Qara'a telah membaca. Yaj'alu akan menjadikan. Lazimun yang lazim atau yang tetap. Yang tetap. Selanjutnya antum, Pak. Rizkun. Rizkun isim alat. Kemudian karya fi'il madhi. Waznun isim maf'ul. Tidak ada mimnya, Pak. Kalau maf'ul itu ada mas. Ya. Masdar. Rizkun isim alat. Rizkun, rizki ya, Pak. Alat. Bukan ya. Rizkun adalah termasuk mas. Masdar. Rizkun masdar. Hah? Yang benar rizkun adalah masdar. Kariha fi'il madi. Rizkun artinya rizki. Kariha fi'il madi artinya karya apa? Membenci ya. Kariha. Kariha yakrohu. Makruh. Dari kalimat makruh yang dibenci. Makruh itu yang sesuatu yang dibenci. Kalau orang bangga ya. Ketika ditegur lu. Ngerokok itu kan makruh. Ya, makruh itu kan dibenci. Tapi bangga gitu. Ajib ya. Kadang kita heran sama orang. Kadang lu makruh. Lah makruh itu artinya apa? Makruh kan artinya dibenci, tidak disukai. Tapi dia bangga. Waznun timbangan. Waznun timbangan. Masdar. Naam, waznun masdar, timbangan. Yang selanjutnya, Pak Sunardi. Uskut. Naam. Fi'il amr. Barakallahu fikum. Atisha. Fi'il. Fi'il fa'il. Isim fa'il. Atisha. Atisha. Fathah belakangnya loh. Kalau isim harus tanwin belakangnya. Kalau Atisha belakangnya fathah saja, enggak ada tanwin. Fa'ala sorofa doroba atisha. Fi'il madhi. Na'am. Barakallahu fikum. Mindulun isim alat. Barakallahu fikum. Uskut fi'il amr ya. Uskut artinya diamlah. Atisha fi'il madhi artinya telah haus. Telah haus. Mindolun isim alat artinya payung. Alat untuk berteduh. Alat untuk menaungi. Mindolun. Kemudian dari Mas Bahun. Selanjutnya Bu Betila. Asbahun isim zaman makan. Naam. Apa? Maktulun al-maktulu. Bukan maktulun, al-maktulu isim maf'ul. Ar-raja'u isim masdar. Naam. Masbahun. Ya. Alat atau tempat apa ini masbahun? Masbah. Ya. Kalau pakai sop lampu, misbah. Misbah. Kalau masbah apa masbahun? Dicarikan kamu ya. Oh iya, betul. Sabaha, sabbaha lillah. Kalau sabbaha bertasbih, ha? Pakai sin bukan pakai sot. Sot subuh pakai sot. Misbah tadi juga pakai sot. Ini pakai sin, sabaha bertasbih, ya. Berarti waktu atau tempat bertasbih. Sabaha lillah, ya. Betul? Sudah ketemu belum? Sin. Sabaha pakai tasdid ya, bukan bertasbih ya. Kalau sabaha berenang-renang apa ya? Tempat itu kan misbah, masbah ya. Tempat ya. Kolam renang bisa ya masbah. Afwan, masbah itu tempatnya kok ya, bukan bertasbih. Tempatnya masbah kolam renang ya. Alat bukan dah, kolam itu tempat ya. Kolam itu alat untuk berenang atau tempat untuk berenang? Iya. Tempat ya. Tempat ya. Nah. Apa maksudnya? Belum itu. Nah, sambil lihat al-maktulu yang terbunuh. Ketemu enggak? Sin ba ha. Renang. Iya. Kalau sabaha bertasbih, kalau sabaha kemudian mal maktulu apa al maktulu yang terbunuh. Ar-raja'u raja'u rujuk kembali ya, raja'u kembali. Kemudian selanjutnya Pak, yang depan dulu. Mal'abun. Apa? Mal'abun namanya? Isim? Isim maf'ul. Tidak ada u-nya, tidak ada wawunya loh. Maf'ulun ada wawunya. Isim? Pakai fathah. Isim? Zaman atau makan, ya. Marjumun. Marjumun. Isim maf'ul. Margabun. Sama dengan di atas tadi. zaman atau makana, mal'abun, tempat atau waktu bermain, tempat bermain, mal'ab ya. Tempat bermain. Marjumun, yang dirajam. Markabun, tempat atau waktu naik. Markabun itu tempat naik ya, tempat naik. Markabun, naam. Kemudian selanjutnya, Pak Sunajia, al-hasilu, isim fa'il, soluha, fi'il madhi, dhafirun, isim fa'il, na'am. Al-hasilu isim fa'il, soluha, fi'il madhi, dhafirun, isim fa'il. Al-hasil, apa artinya? Yang mendapatkan atau yang berhasil itu ya, yang mendapatkan, yang meraih. Al-hasil. Soluha, telah baik. Dhafirun, apa dhafirun? Apa ini dhafirun ini? Yang apa ini? Dhafirun kan kuku ya. Apa dhafirun yang mencakar apa-apa ini? Coba dilihat, cari sini. Walam ini. Zofaro, sambil latihan cari kamus. Ketemu enggak? Tadi Sabaha belum ketemu ya. Sabaha renang ya. Nah, masbah kan berarti tempat renang, kolamnya berarti. Nah. Zofaro ketemu? Zofaro, Zofaro. Apa? Yang membuat, yang memperoleh kemenangan. Zofirun, ya. Gimana saya? Oh, berarti yang menang. Orang yang menang, yang menang, gitu ya. Zofirun sama dengan falihun ya. Kemudian selanjutnya, Aris, enggak bawa? Sampingnya itu bisa dilihat. Antum Pak juga enggak bawa? Belum ya? Nah. Berarti alja alwajibu, wajibu alwajibu. Bentar. Isim, isim fa'il. Aljahilu, isim fa'il juga. Barakallahu fikum. Aljahlu, masdar. Barakallahu fikum. Alwajibu, isim fa'il. Al-jahilu isim fa'il, al-jahlu masdar. Ha? Wajib, yakni yang wajib. Al-jahil, yang bodoh. Al-jahlu, kebodohan. Al-jahlu, kebodohan. Terakhir bisa? Ha? Mau dicoba? Belum ya? Kembali ke kanan. Abuna bisa. Mim sahatun, isim alat, artinya apa itu? Penghapus. Miftahun, isim alat, naam, barakallahu fikum. Kunci, naam. An, naam. Isim isim fa'il. Naam. Yang menghapus nasih dan mansuh, ya. Yang dihapus dan yang menghapus nasih mansuh. Yang dihapus hukumnya, yang menghapus hukumnya. Dan dalam pembahasan tafsir Al-Quran ada nasih dan mansuh. Ar-raja'u, kembali. Masdar ya, masdar. Oh, namanya ya, masdar. Raja'u masdar. Nah, ini alhamdulillah sebagian besar sudah mengetahui nama-namanya, ya. Insyaallah tinggal salim. Yang selamat, yang menyelamatkan, yang selamat. Salimun. Orang yang selamat, bukan yang selamat itu bukan berarti ada yang menyelamatkan, tidak mesti seperti itu, ya. Ada yang kita nyebrang, tiba-tiba ada motor, aduh selamat, selamat. Akhirnya itu selamat. Ya, selamat sendiri gitu ada itu. Alhamdulillah selamat. Jatuh terus bangun, alhamdulillah sudah selamat. Yang selamat. Nanti ada apa? Musallimun ada ya. Musallim. Akhirnya salama yusallimu. Memberi salam atau yang mengucapkan salam atau yang menyelamatkan. Itu nanti pakainya sudah tambahan. Salama yusallim. Lamnya sudah ditat'if, istilahnya ditasdid. Latihan yang selanjutnya. Tulislah isim fa'il dan isim maf'ul dari kata-kata yang diwarna merah tebal berikut ini. Di situ ada walau basatallahu. Yang di garis merah tebal adalah basato. Isim fa'il dan isim maf'ulnya gimana, Mas Taufik? Isim fa'il dan isim maf'ul. Basato isim fa'ilnya kasro. Yang kedua kasro. Huruf yang kedua di kasro. Ba Si kan. Basitun. Naam. Terus isim maf'ulnya Naam barakallahu fikum mabsutun, ya. Basitun mabsutun. Basato itu melapangkan, ya. Kalau sekiranya Allah melapangkan rezeki, ya, basato melapangkan. Kemudian mabsutun, kalau basitun yang melapangkan, mabsutun yang dilapangkan. Allah yabsutu rizqa liman yasha'u min ibadihi wa yaqdiru lah. Allah yang melapangkan rezeki kepada hamba-hambanya dan mempersempit rezeki kepada hamba-hambanya yang dikehendaki. Basato melapangkan. Basitun yang melapangkan, mabsutun yang gelam. Walau la daf'ullahi. Daf'u. Mas Taufik masih 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Satu-satu aja lah, dah. Ya, yang lainnya, Mas Taufik, yang satu-satu banyak. Dafion, 6. Simafulnya, mad, madfuun, 6. Dafion. Madfu'un, ya. Dafi'un madfu'un. Walau la daf'ullahi. Kalau sekiranya Allah tidak menolak, menolak ya, daf menolak. Niscaya akan terjadi banyak kerusakan. Nah, tempat-tempat ibadah dihancurkan, masjid, gereja dan lain sebagainya. Kalau tidak Allah tolak itu semuanya. Dafi'un madfu'un. Nah, artinya menolak. Kemudian yang selanjutnya, Abu Umar. Naam, sabirun masburun. Barakallahu fikum. Wasbir nafsaka, dan sabarkanlah dirimu. Sabirun yang bersabar, masburun yang apa? Yang disabarkan ya. Masburun. Yang menyabarkan. Subyeknya. Sabirun yang sabar, masburun yang disabarkan itu ya, masburun. Kemudian mikhlab, di mikhlabin minat toir. Antum berarti khalibun makhlubunan, khalibun makhlubun. Di mikhlab yang memiliki kuku tajam ya, mikhlab itu kuku tajam, kuku ya, cakar, yang memiliki cakar, mikhlab dari burung itu diharamkan, mikhlab cakar apa itu, kuku tajam yang memiliki mikhlab cakar itulah. Khalibun berarti yang mencakar, makhlubun yang dicakar itu. Kemudian selanjutnya antum, Abu Nafisah belum ya? Yang ini belum tak? Ah ya, antum. Nah, tak butuh. Naam, abidun. Isim mafulnya ma'budun, abidun, ma'budun. Abid yang beribadah, ma'bud yang diibadai. Ya. Abidun ma'budun. Ya belakangnya Yudi. Yudi. Nah. Qa'idun. Maka'udun. Naam. Qa'idun maq'udun, maq'adahu minan nar, tempat duduknya dari neraka. Qa'idun yang duduk, maq'udun yang diduduki. Selanjutnya rabbisrahli sadri. Ya. Isim fa'ilnya syarihun, pakai kasroh ya, syarihun. Syarihun. Kemudian masruhun. Naam. Rabbi syrahli sadri, ya Rabbku lapangkanlah untukku dadaku ya, melapangkan, isroh ya, jadi syarih yang lapang, orang yang lapang, masruh yang dilapangkan, masruh yang dilapangkan. Selanjutnya, nah, fakihun, nah, mafkuhun, nah, fakihun. Mafkuhun, fakihun yang fakih, yang faham. Mafkuhun yang dipahamkan. Yafkohu kauli, mudah-mudahan mereka memahami ucapanku ya. Memahami ucapanku, mereka memahami, akan memahami ucapanku. Fakihun. Nam, selanjutnya nam dhalikal kitabu. Nam maf'ulnya, isim fa'ilnya, katibun, kemudian maktubun. Alkitabu isim fa'ilnya katibun, yang menulis, maktubun, yang ditulis. Selanjutnya nahirun, manhurun, nahirun, manhurun. Wala tanharhuma, jangan engkau menghardik keduanya. Ini yani orang tua, kedua orang tua yang sudah renta. Nahirun, yang menghardik. Manhurun, yang dihardik. Yang dibentak, dihardik ya. Kemudian selanjutnya, nah, soni'un, masnu'un, sunallah, buatan Allah ya. Yani sunallah, buatan Allah. Berarti soni'un, yang membuat. Masnu'un, yang dibuat. Masnu'un, yang dibuat. Selanjutnya Pak Sun Haji, enam, makithun, mam, mamkusun, enam, makithun, mamkusun, ha, yamkusu, yang lalu berdiam diri di bumi, yamkusu berdiam diri, makithun yang berdiam, mamkusun yang didiami, enam. Bima rohubat, rohibun, marhubun. Ya. Bima rohubat, dengan apa-apa yang, apa ini rohubat? Apa yang tahu mana rohubat? Bisa dilihat di situ. Dengan apa-apa yang diluas. Walam ini bisa dilihat nanti rohubat ya. Namanya rohibun, marhubun. Apa? Buktilah. Ada enggak? Baitilah. Rohuba. Rohuba. Bima rohubat, ada rohubat, ada robihat ya masalahnya. Ada robihat, kalau robihat untung ya, beruntung ya. Bama robihat tijaratuhum, ada lagi rohubat, diwalik banyak. Ketemu? Gak ada. Rohhadba, rohhaba. Luas ya, ya, ya. Bima rohubat, dengan apa-apa yang maknanya luas, luas atau lebar. Walam ini maknanya, ya memang di situ maknanya luas. Ini terkait dengan rahmat, bisa jadi dengan rahmat Allah yang luas ya. Bima rohubat, apa kalau tidak salah terkait dengan rahmat. Walam nanti bisa dicari ayatnya. Maknanya luas atau lebar ya. Rohubat, karena hampir mirip-mirip dengan robihat ya. Rohubat, robihat. Kalau robihat untung, beruntung. Antum coba, anda ya. Ya pas. Ya kembali kanan, min Masjidil Haram. Pak Taufik mungkin. Min Masjidil Haram. Sajidun, naam. Masjudun, naam, masjudun ya. Isim fa'ilnya sajidun, yang sujud. Kemudian masjudun, yang disujudi. Selanjutnya Andi, fi maskanihim, terakhir. Sakinun, maskunun, naam, fi maskanihim ayah, di tempat mereka ada tanda-tanda. Kalau mim Masjidil Haram tadi ma'ruf ya, dari Masjidil Haram. Isra Mi'raj dari Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Fi maskanihim ayah, di tempat mereka ada tanda-tanda kekuasaan, ada tanda kekuasaan, ada ayat gitu ya. Tempat maskan itu tempat. Sakinun yang bertempat, ya. Maskunun yang ditempati. Sampai di sini ikhwan fillah, wafat billahi rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah subhanahu wa taala kita akan masuk pada pembahasan inti yang insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Artinya pembahasan pokok ya. Kita masuk pada pembahasan pokok tentang tasrif tersebut. Ini tadi kita baru sebenarnya baru mengenal. Mengenal apa itu fi'il madhi, fi'il mudhari sampai isim alat. Kita mengenal bagaimana bentuknya, bagaimana cara membuatnya. Bagaimana bentuknya, cara membuatnya. Lah nanti perubahan-perubahannya baru masuk pada pertemuan yang akan datang. Akan dijelaskan apa kita tafsir, tasrif itu berapa babnya, itu baru mau masuk insyaallah pada pekan depan. Mudah-mudahan Allah SWT yassar lana wa lakum, mudah-mudahan memudahkan bagi kita dan antum sekalian untuk tetap istiqomah mempelajari al-lughatul arabiyah. Fa innaha min dinikum, karena bahasa Arab juga termasuk dari agama kita sekalian yang harus kita pelajari. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.